Jokowi, terus sampean ngelek-elek Pak Prabowo, sampean menghujat Pak Prabowo, utawa sampean misalnya seneng karo Pak Prabowo, terus sampean memfitnah Pak Jokowi, menghujat Pak Jokowi, elek-elek Pak Jokowi, ngapunten, dosa sampean tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, kowe nek elek-elek wong berarti kowe rumangsa luwe HP, padahal dapuramu trimo ngono. Dosamu tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah gunung, tambah gunung, tambah gunung, tambah gunung. Padahal dosa nang menungso, najan sampean istighfar, tobat kaya apa nang Gusti Allah, gak bakal di ngapura Allah lek sampean durung njaluk sepuro nang menungsane. Lek sampean elek-elek Pak Prabowo, sampean elek-elek Pak Jokowi, sampai mati sampean ra ngira ketemu wonge, kapan lek njaluk sepuro? Mangkane cangkemmu. Joko Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Jamaah sedaya, nek kula matur keluarga kita, dulur-dulur kita, sederek-sederek kita ingkang nembe sakit, ingkang nembe susah niku mboten namung sing ten donya mawon. Nggih, termasuk keluarga kita ingkang sampun wonten alam kubur, saged ngraosaken sakit, saged ngraosaken susah. Alam kubur niku sami kalih alam donya, cuma luwih sempurna, luwih hamba. Kula ngomong ngeten iki aja ana sing duwe pikiran iki kiyaine wis tau mrono apa piye. Nggih dereng, kula ngeten iki nggih diceritani wong. Alam kubur niku sami kalih alam donya, cuma luwih sempurna, luwih amba. Ambane alam kubur dibanding alam donya niku sami kalih ambane alam donya dibanding alam kandungan. Saniki jenengan pun ten alam donya krasa amba, alam kandungan ketok ciut. Nggih napa nggih? Nah, benjang jenengan nek empun ten alam kubur krasa amba, alam donya malah ketok ciut. Kaya sakniki jenengan ningali alam kandungan. Halo. Paham mboten? Mila alam kubur niku sejatine mboten alam gaib. Alam kubur niku alam nyata. Jenengan kok ngarani nek alam kubur niku alam gaib, soalnya jenengan dereng mriko. Benjang lek jenengan pun mriko, alam kubur sampun mboten gaib, pun dados alam nyata. Sami kalih sien jenengan tasik ten alam kandungan, alam donya niki gaib. Begitu sakniki jenengan sampun ten alam donya, donya sampun mboten gaib melih, sampun dados alam nyata. Sakniki alam kubur kangge kula panjenengan tasik gaib. Tapi benjang menawi sampun mriko, alam kubur mboten alam gaib, tapi sampun dados alam nyata. Ten gene alam kubur niku sakniki sampun rame, penduduke pun kuwatah ten mriko. Kapan-kapan jenengan ngertos piyambak. Para rasul sampun ten mriko sedaya, para nabi sampun ten mriko sedaya, mbah-mbahe sampeyan pun kathah sing ten mriko, kantun jenengan sing dereng. Rencanane nyusul kapan? Allahumma sholli ala Muhammad. Masyarakat Lengkong, masyarakat pundi niki? Geneng. Nggih. Ten gene donya niki lak wong Lengkong niki wonten sing awake sehat, atine ayem, uripe bahagia. Wonten sing awake sakit-sakiten, atine susah, uripe nelongso. Nggih napa mboten? Nah, keluarga sing ten alam kubur nggih sami. Ana sing sehat, seneng, bahagia. Ana sing gering-geringen, sakit, sedih, nelongso. Sedaya wau tergantung keluargane sing ditinggal no alam donya. Nek keluargane sing ditinggal no alam donya niku api-api, sregep ngaji, rukun-rukun, ahli ibadah kaya wong Lengkong. Bendol ndase. Sing ten gane alam kubur niku keluargane nggih sehat-sehat, seneng-seneng, bahagia. Tapi nek keluarga sing ditinggal nang donya ki nakal-nakal, beling-beling, kakean dosa, kakean maksiat kaya wong sapa muni Bojonegoro. Matur suwun. Keluarga sing teng gene alam kubur nggih sakit, gering-geringen, sedih, nelongso. Mangkane Kanjeng Nabi nek pesen nang kula sampeyan, fattaqullah, fattaqullah, fattaqullah, fala tu'dzu mautakum. Seliramu kabeh takwa marang Gusti Allah, seliramu kabeh takwa marang Gusti Allah, seliramu kabeh padha takwa marang Gusti Allah. Aja wani-wani nglarani keluargamu sing wis mati. Jangan sekali-kali menyakiti keluargamu yang sudah meninggal. Nyakiti keluarga sing wis mati niku maksude pripun? Nggih kula sampeyan urip nang donya dadi wong elek, dadi wong nakal. Begitu sampeyan ngelakoni maksiat, otomatis keluarga sampeyan sing wis nang alam kubur nampa azab, nampa siksa. Nyuwun dhateng ngarsanipun Allah, muga-muga kula sampeyan dibimbing Allah, ditulungi Allah dados tiyang sing min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken salajengipun, kula jak angen-angen, kula jak mikir kehidupan akhir-akhir niki, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, agak memprihatinkan. Radi mumet, radi ruwet, radi rentet, kanggone sing gelem mikir. Nek sampeyan ketoke tenang, ketoke nyantai, soalnya sampeyan ora mikir. Mungkin wegah arep mikir, mungkin males mikir, mungkin ra iso mikir. Soalnya potonganmu rondo oon. Mari kita berangkat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan. Sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat. Kanjeng Nabi dalam mengemban dan menjalankan Islam kijenan, boten wonten rencange, namung dibantu kalih garwane Sayyidah Khadijah, sahabat akrabe Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lajeng misanane yang sekaligus mantune namine Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bolone Kanjeng Nabi namung sekedhik menjalankan Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat sing rata jahiliyah. Mula Kanjeng Nabi kepencil, terasing, dianggap aneh, seperti cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat. Padha karo wong waras hidup di tengah-tengah komunitas wong gendeng. Sampeyan misalnya, iki waras kabeh napa mboten iki? Sampeyan waras terus dolen nang rumah sakit jiwa sing isine wong edan kabeh. Mesti sampeyan terasing, mesti sampeyan rumangsa aneh. Nggih napa mboten? Agama Islami kawitane ngoten niku. Nah, terus Kanjeng Nabi ngeramal, wa sayaudu ghoriban kama bada. Pada suatu saat agama Islam akan kembali terasing, dianggap sesuatu yang aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat. Koyok kawitane mbiyen. Ibu-ibu, kula ringkes-ringkes mawon. Sakniki Islam niku umure sampun 1453 taun. Kinten-kinten sing diramal kalih Kanjeng Nabi bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh di tengah-tengah masyarakat, sampun kedadosan napa dereng? Halo. Menurut panjenengan sampun kedadosan napa dereng? Ana wong nglakoni agama Islam dianggap aneh, dianggap terasing, sakniki sampun kedadosan napa dereng? Nek ditingali saking gebyare, nek ditingali saking syiare, saking tampilane, kadose dereng. Islam dereng aneh, dereng terasing. Menawi ningali ramene solawatan ten pundi-pundi, ribuan jamaahe, Islam dereng terasing, Islam dereng aneh. Malah rame kok. Lek ningali ramene pengajian ten pundi-pundi, wong kula sedina niki wau ping 3. Meh ben dinten kula niku ngaji ping 3 ping sekawan, ping 3 ping sekawan. Jadwal kula niku 3 tahun ke depan sampun penuh. Malah rame kok. Berarti belum terasing, belum aneh. Ngapunten. Bangunan masjid sakniki makin berkurang napa tambah kathah? Tambah kathah niki mawon dereng dadi kok. Tiap gang ana musala, TPQ, madrasah diniyah ten pundi-pundi, malah rame Islam saiki.

Sopo wae anake sopo wae wong ndi wae teko ormas sopo wae teko partai apa wae pendukunge calon sopo wae nek ora takwa ora iso oleh ridane Allah ora bakal oleh rahmate Allah ora bakal pantes mlebu swarga. Mulane ngapunten-ngapunten tadi Gus Ipul sudah menyampaikan di luar boleh berbeda tapi di sini sama. Ngapunten baju boleh berbeda. Partai boleh berbeda, tapi kerukunan dan persaudaraan tetap wajib dijaga. Setuju? Setuju? Prinsipe ngeten. Lana capresuna walakum capresukum. Lana calekuna walakum calekukum. Bagiku capresku, bagimu capresmu, bagiku calekku, bagimu calekmu. Masing-masing punya pilihan. Gak oleh golput kudu melu nyoblos sesuai dengan pilihan hati. Nyuwun petunjuk dateng ngarsane Gusti Allah, aja ngelek-ngelek sing ora sampeyan pilih. Nek sampeyan ngapik-ngapikno sing sampeyan pilih, monggo. Tapi aja ngelek-ngelek sing ora sampeyan pilih. Tak baleni, tak baleni. Nek kepingin mengkampanyekan ngapik-ngapikno sing sampeyan senengi, sing sampeyan pilih, monggo. Tapi aja ngelek-ngelek sing ora sampeyan pilih. Misale sampeyan seneng karo Pak Jokowi, terus sampeyan ngelek-elek Pak Prabowo, sampeyan menghujat Pak Prabowo, utawa sampeyan misalnya seneng karo Pak Prabowo, terus sampeyan memfitnah Pak Jokowi, menghujat Pak Jokowi, elek-elek Pak Jokowi, ngapunten, dosa sampeyan tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, kowe nek elek-elek wong berarti kowe rumangsa luwe HP, padahal dapuramu trimo ngono. Dosamu tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah gunung, tambah gunung, tambah gunung, tambah gunung. Padahal dosa nang menungso, najan sampean istighfar, tobat kaya apa nang Gusti Allah, gak bakal di ngapura Allah lek sampean durung njaluk sepuro nang menungsane. Lek sampean elek-elek Pak Prabowo, sampean elek-elek Pak Jokowi, sampai mati sampean ra ngira ketemu wonge, kapan lek njaluk sepuro? Mangkane cangkemmu dijogo. Ora mek cangkem tok termasuk jari jemarimu, tanganmu. Saiki aku takon, HP-mu sedina mbok tutuli ping pira? Terus bojomu mbok tutuli ping pira? Aku nerusno gosipul kok. Paham nggih maksud kula nggih? Paham nggih? Yo duwe pilihan, gosipul punya pilihan, yakin kula. Anwar Zahid punya pilihan, Gus Rozak punya pilihan, Pak Camat punya pilihan. Tapi gak usah ngelek-ngelek no sing ora sampeyan pilih. Iki ngrungokno apa ora to? Lha kok nduwe ngono kudung kuning. Wes. Isek 10 menit. Sing dicawisi swarga niku wong takwa. Lah sakniki kula terangno, definisine takwa sing paling enteng. Kula nek ngaji niku enteng-entengan mawon. Sing sering mirengne ceramah kula, isine mesti sing enteng-enteng. Apa yang terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat itu yang saya angkat jadi materi ceramah saya. Enteng-enteng. Nyapa kok gak sing abot-abot? Wah, aku dhewe ra iso nglakoni. Makane kula mboten nate ceramah abot-abot, soalnya aku dhewe ra iso. Ceramahku niku cetik-cetik, Bu. Kula gak kulino jero. Kulinane sing cetek-cetek. Definisi takwa sing paling enteng niku ngeten, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Niki sering digawe khutbah. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Artine nglakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Ibu-ibu dipirengne. Nek mau nglakoni perintah ngono ae gampang, Bu. Sing angel ku sekabehane. Nek cuma ninggal no larangan ngono ae enteng. Sing abot tu sekabehane. Lho kok ana sekabehane? Ini cara ilmu nahwu mergo ana al dan mriku. Mangke kapan-kapan nek ngaji kersane diterangno Gus Rozak. Al jam'ul mu'arrafu bi al yaqtadil umum. Iki khusus kanggo sing ngerti tok ae. Nek sampean ra ngerti pokoke mantuk-mantuk. Al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna umum. Sekabehane menyeluruh. Mulane wong takwa sing pantes mlebu swarga niku sing iso nglakoni sekabehane perintah, iso ninggalno sekabehane larangan. Lenek dereng saged ninggalno sekabehane perintah, dereng saged ninggalno sekabehane larangan, dereng takwa ora iso mlebu swarga, ra pantes manggon swarga. Saniki dites, kula pengen ngertos kualitase tiang lengkong. Jawab sing kompak, sing banter. Kapan gelem melok jawab kompak, banter, jujur, tak dongakno rong dinongkas rezekine lancar. Nek rezeki pokoknya semangat. Ayo sampeyan sedaya sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Moh kurang semangat. Sampeyan sedaya sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Berarti sampeyan sampun termasuk tiang sing takwa napa dereng? Berarti sampeyan iki pantes mlebu swarga napa mboten? Baleni. Iki kupingku sing error, apa cangkemmu sing rusak? Baleni. Ngapunten nggih kok tak cangkem-cangkemke. Alah ora kaget wong Anwar Zahid bahasane wis ngene iki kok dibaleni sing banter sayang lek jawab. Lek sampean semangat, aku semangat. Lek sampean males, diluk langsung didongani mulih. Jenengan mboten pireng suwantene Gus Ipul niku wau ketara nek tasik flu niku, meksa niku saking sayange kalian jenengan. Mulane kula 10 menit engkas. Baleni. Antem wis. Wis to meneng. Lah ya lek ngajak terus jawab sing banter. Sampean sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng, sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Berarti sampean sampun termasuk tiang takwa napa dereng? Berarti sampean iki pantes mlebu swarga napa mboten? Saiki dirinci. Perintah dhisik. Lek sampun jawab sampun, lek dereng jawab dereng. Kula pengen ngertos kok. Sholat limang waktu. Sing banter sayang. Sholat limang waktu. Nggih niku perintah kok. Poso Ramadan. Zakat fitrah. Derek ngaji. Rutin sholat tahajud. Ayo rukun karo dulur. Ampun apane lah sing perkara pembagian warisan kacek sithik terus tukaran ambek dulure kae sapa? Ayo rukun karo tangga. Ini perkara buwuh kacek sithik terus balik ora imbang terus ora wawuh ambek tanggane kae sapa? Berarti dereng sedaya kan? Ayo ganti saiki larangan. Lek iya lek ora jawab sing banter. Mateni wong sapa muni dereng? Mboten kok dereng. Iki ana ibu-ibu ngomong dereng iki ketoke duwe rencana kate negek bojone. Mboten kok dereng. Mateni wong? Zina? Judi? Nganakno duit? Nyolong? Ngrasani? Goyong. Ono pengajian yang ngrasani kok. Kiyaine ya dirasani. Gus Ipul ngene iki ya dirasani. Jas-jasan mundak nggo anteng mundak enom. Tok e kudu kawin meneh iki. Berarti lak dereng sedaya to. Apa meneh iki nek dirinci malah mumet ndasmu. Mumet larangan sing paling kereng. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Para jamaah, ayat niki kathah sing salah memahami. Dikira syirik itu dosa yang sama sekali enggak bisa diampuni. Padahal maksudnya mboten ngoten. Buktine Sayyidina Umar bin Khattab itu mantan syirik. Ngene apa nggih? Wis to sampean ora paham sejarah ya wis nyauto nggih lho urusane cek cepet kok. Sayyidina Umar bin Khattab itu mantan syirik, nggih napa nggih? Sakderenge Islam sangat memusuhi Islam, membenci Rasulullah, bahkan selalu mengancam ingin membunuh Rasulullah. Syirike pol-polan. Tapi begitu beliau masuk Islam, menjadi pembela Rasulullah, selalu berada di garis terdepan perjuangan Islam. Lho lek ngono berarti syirike Sayyidina Umar iku disepuro ambek Gusti Allah. Lek ngono dosa syirik iku iso di ngapura. Paham? Khalid bin Walid iku yo mantan syirik. Nalika perang Uhud, Kanjeng Nabi kalih tentara Islam kalah. Niku Khalid bin Walid tasik dados panglima tentara kafir. Syirik. Begitu masuk Islam berubah drastis, menjadi panglima tentara Islam yang mampu menaklukkan banyak wilayah. Berarti lek ngono syirike Khalid bin Walid di ngapura Allah. Oleh ngono syirik iku dosa sing iso di ngapura. Saged. Abu Sufyan mantan syirik iku lek diceritakno sampai subuh gak mari Abu Sufyan. Lek musuhi Kanjeng Nabi, akhirnya malah dadi maratuwane Kanjeng Nabi. Ana wong wedok jenenge Hindun. Iku sing ngunyah-ngunyah ati kalih jantunge Sayyidina Hamzah. Pas perang Uhud niku Sayyidina Hamzah ditombak karo wong Badui jenenge Wahsy. Jebret kenek dadane sedo Sayyidina Hamzah. Wafat syahid dalam perang Uhud. Langsung dicedhaki karo wong wedok sing jenenge Hindun. Dibedhel dadane Sayyidina Hamzah, dicukuk atine, dicukuk jantunge, dikunyah-kunyah, dikemah-kemah, dilepeh biadab. Gitu masuk Islam. Begitu kuat keimanannya. Begitu teguh dalam menjalankan Islam dan ikut membantu perjuangan Islam. Berarti syirike disepuro. Oleh ngono syirik iso disepuro. Iso. Lah ayat tadi artinya bagaimana? Dosa syirik itu tidak bisa diampuni dengan sendirinya tanpa orangnya mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Tapi kalau orangnya mau bertaubat dengan taubatan nasuha, mengganti kesalahannya dengan kebenaran, dengan kebaikan, memperbaiki, maka sebesar apapun dosa termasuk syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kalau dosa selain syirik, meskipun orangnya enggak minta maaf, enggak mohon ampun, bisa jadi langsung diampuni sama Allah kalau Allah menghendaki. Cuma ngeten iki kula sampean gak oleh sembrono. Ya wis lek ngono gak usah istighfar, gak usah tobat, wong Gusti Allah nyepuroan gak oleh. Wong sing istighfar sing tobat e gorong karuan disepuro kok. Mbok paham mbok enggak? Bu. Dilanjut mboten? Nah, syirik niku wonten kalih. Ana syirik kasar, ana syirik alus. Padha karo mateni lho. Mateni niku wonten kalih, Bu. Wonten mateni kasar, wonten mateni alus. Mateni kasar niku kaya nekek, nyuduk, nabok, bacok, nembak, ngebom, niku mateni kasar. Lah mateni alus niku, Bu, bojomu bendina mbok celatu terus. Iku jenenge mateni alus. Enten mboten sing tukang nyelatu bojo? Ten, wonge teko iki. Wonge nganggo kudung warna kuning. Syirik kasar niku yo nyembah watu, nyembah patung, nyembah brahala, nyembah pangkat, nyembah duit, nyembah donya, nyembah kursi. Iki musime iki wong nyembah kursi. Syirik. Lah nek ora nyembah, dadi kersane Allah, ra dadi biasa. Karena yakin kehendak Allah adalah yang terbaik, akhirnya engko ditoto karo Gusti Allah. Wis. Nah, syirik alus niku napa? Nyembah awake dhewe. Saking banggane karo awake, rumangsa bener terus, rumangsa apik terus. Pokoke anggar pendapatnya mesti apik, mesti bener. Lek pendapatnya wong liya kok gak cocok karo pendapatnya dekne, mesti salah, mesti gak tepak. Hati-hati, itu syirik halus. Dia lupa kalau kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Lah nek wong kok rumangsa apik terus, rumangsa bener terus, berarti kan merasa selevel karo Gusti Allah. Rumangsa setingkat karo Gusti Allah. Dadi rumangsane lek dekne gregeten Gusti Allah melu gregeten. Lek dekne mangkel Gusti Allah melu mangkel. Mbok paham mbok enggak ngene iki kejeron kok ngene iki. Kejeron. Wis bali ten kene wau. Sing disiapi swarga niku wong takwa, sing isok nglakoni sekabehane perintah, isok ninggal sekabehane larangan. Wau jenengan pun kula tes, ternyata jawabane yo jujur, dereng saged nglakoni sekabehane perintah, dereng saged ninggalke sekabehane larangan. Nggih napa nggih? Mulane sepurane aja tersinggung ya dulurku wong Lengkong. Wong-wong model koyok sampean-sampean niki benjing ten akhirat urusane ruwet. Ruwet. Lah sampean iki kate dilebokno swarga ora memenuhi syarat. Mergo sampean gurung termasuk wong takwa. Wong swarga iki ana undang-undang sing oleh manggon cuma wong takwa. Padahal sampean gurung isok nglakoni sekabehane perintah, gurung isok ninggalno sekabehane larangan, berarti sampean gurung takwa, gak memenuhi syarat mlebu swarga. Dadi sampean sampean iki kate dilebokno swarga gak memenuhi syarat. Tapi kate dilebokno neraka, nyatane sampean yo syahadat. Yo salat, Ramadan yo poso, yo bayar zakat fitrah, ana pengajian yo teko, ruwet. Malaikat sing tukang nyidang sampeyan sunduk akhirat iku bingung. Nah, aku ngerti watake wong Lengkong. Iki meneh nang akhirat mesti ngeyel-ngeyel. Dadi malaikat juru sidang iku mesti dibantai terus karo wong Lengkong. Wong kate disidang sik, tas kate disidang iki lho wis ngecopros. Eh malaikat, aku nang swarga. Jere malaikat, gak iso, gak memenuhi syarat. Iki ana undang-undang uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang sudah bisa menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Sampean gurung iso, sampean gak masuk, gak memenuhi syarat, neraka jatahmu, mesti ngeyel. Mah, aku Islam kok dikongkon nang neraka. Aku syahadat, aku yo salat limang waktu, aku yo puasa Ramadan, aku yo bayar zakat fitrah, aku yo maca Quran, masih yo arang-arang. Ono pengajian bareng Gus Ipul bareng Anwar Zaid, aku ya teko, iku ya ditulis karo malaikat dicatet, gak melek ta matamu. Ngono. Dadi malaikat iso dimata-matakno karo wong Lengkong. Saking ngeyele, ruwet. Mulane ayo saiki dong rumangsani. Ya. Saya Anwar Zaid. Sopo ngomong wis seruh. Aku ki ape ngudoroso. Saya ini Anwar Zaid. Misalnya saya kok ingin masuk surga dengan mengandalkan amal saya, ibadah saya, pahala saya, rasa-rasanya enggak ada harapan untuk masuk surga. Coba muni amin. Balenono maneh, wong aku iki ngudoroso. Kenapa? Saya tahu berapa ibadah saya. Kula niki ngertos kok, salatku sak pira, posoku sak pira, lek ku poso sunah ping pira, aku ngerti. Sedekahku sak pira. Berapa banyak saya membantu orang, berapa banyak saya menyantuni yatim, berapa banyak bacaan Quran saya, zikir saya, sholawat saya, ngaji saya tahu. Saya juga tahu berapa banyak dosa saya, berapa maksiat yang saya perbuat, sebanyak apa kezoliman yang pernah saya lakukan. Bahkan sampai saiki lho aku isa eling, sopo ae sing tahu tak zolimi, sing tahu tak gawe loro ati, aku isa eling bu, curhat. Makanya jujur, kalau saya Anwar Zahid ini kepingin mlebu swarga jaga no amal, jaga no ibadah, gak ono harapan. Ngapunten nggih, kula mboten ngomongno sinten-sinten, ngomongno awak kula dhewe. Anwar Zahid, kula mboten ngomongno wong Lengkong. Soalnya nek wong Lengkong jelas luweh parah. Terus kula niku mikir kula ngeten. Nabi Adam iku wis nyoto-nyoto manggon swarga. Resmi, legal, formal. Rekomendasi langsung teko Gusti Allah. Cuma gara-gara salah sitok tok memakan buah dari syajaratul khuldi. Ditokno kok. Lah wong Lengkong sing sik nang donya salahe sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu. Sampean waras, baleni. Nabi Adam niku wis manggon swarga resmi wisan. cuma gara-gara salah sekali saja dikeluarkan dari surga, ditokno. Lah wong lengkong sing salah gak kaitung salah sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu. Sampean sehat. Para gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Ayo saiki tak jak ngrumangsani yo. Ngrumangsani. Mangkane Abu Nuwas duwe syair namanya i'tiraf, pengakuan bahwa manusia itu lemah, enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, sangat membutuhkan Allah. Ayo dijawab. Menungso ki asline ora duwe apa? Sedaya kagungane Gusti. Menungso ku asline gak iso apa? Sedaya kuwasane Gusti. La haula wala quwata illa billah. Menungso kaya kabel, ora iso apa-apa, duwe kekuatan apa-apa. Kabel kok iso ndadekno lampu murup, soalnya nyambung nang set. Jawab, nyambung nang. Wong lengkongi kaya salon, gelimbung gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Nah, salon kok metu suarane, soalnya nyambung nang. Sing banter, wong lengkongi kaya TV ngletak, gak iso lapo-lapo, gak duwe kekuatan apa-apa. Le TV kok metu gambare ana suarane, soalnya nyambung nang. Mulane wong lengkong kabeh sing teko ndok kene iki asline gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lek kepengin iso apa-apa kudu gelem nyambung nang. Nyambung nang Maha Setrum. Cinten Gusti. Tak buktekno lek menungso kuwi asline gak iso apa-apa. Nggih, umpama menungso iku iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa iku dokter. Mergo dokter iku ngerti penyakit, weruh obate. Umpama iso, dokter-dokter iku ya suwe sehat, umure dawa-dawa. Tapi kenyataane ana dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Malah ana dokter spesialis kulit iku diken gak waras-waras. Meriksa pasien ambek kukur-kukur. Iki bukti lek anjene menungso iku gak iso. Umpama menungso iku iso, wong sing pakaiane paling apik iku penjahit. Penjahit iku pinter gaekno pakaian wong, macam-macam motif, macam-macam model. Tapi rata-rata penjahit iku pakaiane malah elek-elek. Soale sing apik didol. Ayo ana tanggamu wedok dadi penjahit tontoken nganggo daster karo kalungan meteran. Daster wis ngepir bolong kabeh. Umpama menungso iku iso, wong sing omahe paling apik iku tukang. Wong tukang iku pinter gaekno omah wong. Oh, ornamene macam-macam apik-apik indah. Tapi tonton lek ana tanggamu dadi tukang, mesti omahe durung dadi. Gak ana tukang omahe wis dadi, gak ana. Gak sempat nggarap omahe dhewe soalnya gak ana bayarane. Nek kok bojone tukang ngeklek kok, lho kok. Ancene ya. Umpama menungso iku iso, anak sing paling pinter iku anake guru. Wong guru iku iso minterno anake wong. Tapi nyatane onok guru itu dua anak, lo anaknya sekolah, dok sekolahan, peringkatnya sejumlah muridnya, muridnya petang puluh loro, anaknya guru peringkat petang puluh loro, mangkane kiai kiai niku, putra putri ini di pondok noten gini kiai liyo, boten ngiro mondok nonggone dewe, boten ngiro diulangi dewe, nyapa? Gak iso. Gusipul nggih mboten diulangi abahe dhewe umike dhewe gak kira paling yo mek diulangi baca tulis tingkat dasar tok. Gus Rozak gak mungkin diulangi abahe dhewe umike dhewe. Yo mek tingkat dasar baca tulis tok mesti diguak. Sorry. Gusipul dibuang. Dibuangno tambak beras, dibuangno tebu ireng, dibuangno denanyar, dibuang. Gus Rozak gak mek dibuak tok Mekah. Mergo abahe rumangsa gak iso mulangi anake dhewe termasuk anakku. Tak buak anakku lulus MI tak pondokno. Soale kula bapake sadar gak iso mulangi anakku dhewe. Ibuke yo gak iso mulangi anake dhewe. Ten griya enten pondok, enten sekolahan. Nggih. Yo kathah dibantu Gus Ipul. Tapi kula mikir, umpama anak kula kok mondok nang omahe dhewe, sekolah nduk nggone dhewe, gak kira dadi wong anak. Umpama anakku sekolahe bolos, ngajine ndablek, ustad-ustate gak kira wani nuturi. Ustad endi wani nuturi anake kiyaine? Ya pengen kualat ta. Mangkane anake kiai sapa wae. Kapan gak mondok nang nggone kiai liya? Gak kira iso ngaji, gak kira ngalim. Iku anake kiai, apa maneh anakmu? Ngapunten. Lho nggih. Lho putra-putrane kiai kok iso alim-alim hebat-hebat dadi tokoh, ya mergo dipondhokno nang gone kiai liya. Ayo ngrumangsani. Lek kula sampean iki asline gak iso apa-apa, mulane terus nyambung nang gone Gusti Allah. Engko cek iso apa-apa. Nggih Bu nggih. Termasuk masalah anak, anak nakal iso dadi apik, iku wong tuwa gak iso nyetel. Sing iso nyetel anak nakal dadi apik cuma Gusti Allah. Umpama wong tuwa iso, mesti anake wong lengkong disetel apik-apik kabeh. Aku takon jawab, anake wong lengkong sing nakal wonten apa mboten? Kata. Umpama wong tuwa iso nyetel, mesti anake lak disetel apik kabeh. Ngene apa mboten? Tak baleni. Sing iso nyetel anak nakal dadi apik iku cuma Gusti Allah. Wong tuwa gak iso. Guru yo gak iso. Kiai yo gak iso. Lainnya juga kaget ya, ada arek nawakal di pondok nanggone kiai pirang-pirang tahun mulai pancet nakal ya cuma awake rodok merecet, tulisannya mau rodok api ngonotok. Duh, Kanjeng Nabi itu pernah kok nasihati keluargane dewe niku gak hasil, gak ngental no pamane dewe dinasihati namine Abu Thalib dijak iman gak ngenek no Kanjeng Nabi, sedih Kanjeng Nabi nangis susah. Terus dihibur karo Allah diarem-arem, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad ojo sedih, awakmu gak iso ngekei hidayah ngerubah wong elek dadi apik, ngerubah wong salah dadi bener, awakmu gak iso Muhammad, tugasmu cuma nyampe no, cuma nuturi nasehati. Sing iso ndadekno wong elek apik niku aku, sing ngekei hidayah petunjuk iku aku. Lho iku Kanjeng Nabi, apa maneh trimo Kanjeng Anwar Zahid. Kula mboten saged mahamno sampeyan, isoku cuma nyampeno. Halo. Sing mahamno Gusti Allah. Dadi umpama tak terangno kit mau metenteng tapi gak mudeng aku ya gak kaget. Nah, wis to grimis berarti wayahe dikongkon mari. Bu. Bu, mulane sampean lek duwe anak nakal aja sampean tutuki. Anak nakal iku gak mergo kurang tutukan. Anak nakal iku mergo gorong oleh hidayahe Gusti. Bu, sampean duwe bojo ndablek aja sampean celatu. Bojo ndablek iku gak mergo kurang celatuan. Bojo ndablek yang mergo gorong oleh hidayahe Gusti. Hidayah iku umpama HP ono sinyal. HP api, regane 20 juta, ya, sampean gak kira kuat tuku. Wong HP-mu wis elek second sisan. Baterai ini penuh. Pulsae kathah, tapi gak ono sinyale, saged damel nelpon apa mboten? Terus HP iku mau sampean nobat abitno, metu sinyale mboten? Ha saiki sampean duwe anak nakal kok sampean jewer kupinge terus mbok obat abitno ewer-ewer ngene iki. Oleh sinyal napa mboten anakmu? Halo? Wong HP gurung nemu sinyal sampean penyeti yo tiwas gepeng, sampean tutuki malah rusak. Anakmu nakal gurung nemu sinyal hidayah ya Allah, mbok tutuki malah rusak. Bojomu ndablek durung nemu sinyal hidayah ya Gusti Allah, mbok omeli, mbok celatu, malah bojomu metu teko omah kluyur-kluyur-kluyur nang prapatan lenger-lenger bojomu dirubung laler. Gelekno sinyal. Duit bojo ndablek iku gelek no sinyal. Lek bengi no lebu enak ngerayangi sinyal iku. Kowe nang salato, nang terus ndonga nangis guguk-guguk nang Allah. Sing khusyuk, ya Allah Gusti, nyuwun sinyal. Bapakne Rudi niki le Gusti, kula mboten saged nyetel Gusti. Jenengan setel ingon-ingon kula niki Gusti. Bapak Bapak, sampean ku aja koyok wong biyen. Wong biyen lek duwe senter dereng enten listrik, lek bengi gae wong kene lek ngarani apa? Sentolop. Ala desa temen berarti kene. Ya wis, wong biyen lek duwe sentolop, terus murupe kok gak padang, kok mendrip-mendrip. Ngono iku dope sing diselentiki, tik tik tik tik. Rumangsane gak benter, gak padang iku mergo kurang selentian. Ayo sampean tasik menangi ngoten niku mboten? Berarti wis tuwa sampean. Ya nganti dope protol ya wangi rangiro padang rangiro benter. Engko lek wis dislentiki dope kok tetep ae mendrip-mendrip, baterainya ditokno terus dipepe. Rumangsane kurang pepean. Lho saniki niku kathah guru-guru sing tiru, duwe murid nuwakal nah muridnya dipepe. Dipadakno mbek baterai. Rumangsane nek dipepe terus tambah setrum. Paham tak gak ya wong kene dijak ngomong. Halo. Nah, tugasnya kula sampeyan nyambung nang Gusti Allah, ibadah sing apik nyambung nang Allah, zikir. Lah engko sing dadekno anak-anak kula sampeyan apik, Gusti, ayo tiru petani. Petani iku tugasnya nandur. Sing nukulno tanduran, Gusti. Sing gedhekno tanduran, Gusti. Tugasmu zikir, ndonga nyang Allah, sing dadekno apik anakmu, Gusti. Sing didik akhlake anakmu, Gusti. Padha karo petani, nyaut tugasnya petani nandur, diramut. Sing nukulno Allah, sing gedhekno tanduran Gusti Allah. Sampeyan sebagai petani ra usah melu-melu ngodoti tanduran. Arepe pengen cepet dukur nek diodoti dhewe tanduran. Malah merotoli. Mulane anakmu aja mbok odoti. Bojomu ya aja mbok odoti. Kowe ta wae nang dikir nang ndonga kok bojomu modot-modot dhewe. Sing ngodotno Gusti. Ya padha karo wong ngaji ngeten iki to, Bu. Lho, iki asline iki ilmuku ki ilmu filosofi, nek sampean cerdas. Wong ngaji ki sing penting berangkat ngono ae. Paham gak paham urusan buri. Sampeyan nek ana rutinan sing diwulang kalih Gus Rozak, sing penting sampean berangkat. Aja atik mikir paham gak paham urusan buri, sing penting berangkat. Teng ono ya wong sing alasan, aku sakjane yo seneng ngaji melu Gus Rozak, tapi aku gak paham. Lapo tiwas berangkat gak ngerti apa-apa. Dibangane ngono atukan gak berangkat. Iki jane wong goblok cuma pinter omong. Ana wonge cuma gak wani manggon ngarep iko ndongsong nduk sebelah kono iko. Lah saiki kok berangkat? Soale sing ceramah kan Anwar Zahid. Ya Allah. Eh, Bu. Paham gak paham urusan buri, sing penting sampean berangkat engko dipahamno dhewe karo Gusti. Kayak tanduran, yang penting manut dincep no manut wes. Manut tanduran ini dincep no manut. Lah aku yang nukul no godongi, yang ngekei kembang, yang ngekei buah. Gusti Allah, yang penting manut dincep no, ojo rewel. Taman ngaji dincep no manut, yang penting budal no nae. Lah aku dipukul no kembang, ditukul no godong rupa kepahaman. Dikei kembang rupa ilmu manfaat, dikei buah rupa urip sing barokah. Anggite sampeyan Gus Ipul, Gus Rozak biyen nalika ngaji nang paham kabeh. Ya ora. Kadang-kadang sampe saiki Gus Rozak mulang ide dhewe kadang ya ora ngerti. Asli we. Cirine gampang, kapan maca kitab kok diwaca ora diterangno. Wi ora paham asline. Asli, tapi mergo barokai manut dincepno niku lho. Akhire paham-paham dhewe diparingi kepahaman karo Gusti Allah. Wes amene ae. Moh. Lah saiki niki wau kula dibisiki kalih Gus Rozak, panitia badhe ngiderke sorban, nggih. Kardus nggih, kardus keikhlasane sampean. Wau mun didhawuhke to. Iki mancing, iki mancing, mancing. Jadi podo karo mbuak cacing, harapane bakal oleh baleni to. Mbuak cacing, harapane oleh iwak. Ibarat mancing sampean pengen iwak gede to iwak cilik. Nek pengen iwak gede, umpane kudu sing gede. 100.000 kakap oleh. 50.000 yo gurami. 20.000 yo jair. 10.000 mater, 5.000 teri, 2.000 gatul. Makane kok panitia tolong nggih, kabeh diliwati nggih sing ngono kene. Nang dhuwur iki urusane dhewe iki nang dhuwur. Ya mosok Gus Ipul ape mbotuki kerdus ngene. Ya kenaan Gus Ipul kok mek plung 50.000 lakonmuan. Ora usah niki tuki proposal ae. Mungkin diaturno ten kene lagi ana Mas Munir, ana Mas Ulum. Iki lho pengen dadi apa ora? Wong loro kuwi sing akeh kuwi, sing wayahe kuwi. Wong loro kuwi, Mas Munir karo Mas Ulum. Iki podo karo kampanye wisan mas. Ya aku sing bagian gerakno aja. Halo, panitia, engkau sarate liwati kabeh. Oke, sampean lungguh nang pinggire, kapan durung nyemplungi, ojo ngale-ngale dhisik. Entenono sak nyemplungi. Engko lek nyemplungi dingkien, plung 2000, rupamu ayu gatul. Siap, Bu, nggih? He. 2000 lebokno neh, kudung kuning. Kudung kuning ya, rebokno meneh 2000 iki. Ah, kok kaya iko bener kae, 1000 kae. Malah parah. Bu, ganti Bu sing 2000 Bu dilebokno meneh. 2000 lebokno meneh. Kula niki masyaallah kadang-kadang masuk ning toilet WC umum niku nangis kula. Ya Allah, bayar 2000. Ora kok perkara eman duwite 2000 gak. Kula niku nangis e, ya Allah. Pesinge ngene nang 2000. Pesinge ngene nang 2000. Lah swarga kaya ngono indahe, kaya ngono megahe, kaya ngono nikmate, mosok mek 2000. Sing pesingi lho 2000. Padahal itu ya hasilnya kan lega ngono to, cur lega. Tapi kan pesing. 2000 pesinge. Lah swarga. Kowe mek 2000 sok men swargamu ya swarga WC ngono kuwi model. Swarga sing model pesing-pesing ngono kuwi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ndi panitiane siapa apa durung? Panitia? Ndi panitiane? Ah, kerduse mulai ya. Kerduse mulai ya. Sampai nyaut, selawatan sampai nyaut nggih. Teko ngarep barang Budi, ayo. Ono kardus riwa. Sing banter karek riwi kok abot men. Ono kardus riwa. Karduse njaluk dii. Sing ngiseni akeh ret. Sing gak ngisi bakal cepet. Aku ra melok muni lho ya. He, deloken sik pirawi. Sing ngiseni akeh rejeki, sing gak ngisi bakal cepet. Rugi ngono ae lho. Ayo selawat. Shalatullah. Ala Taha Salatullah Salamullah Ala Yasin Billah Salatullah Ala Yasin Ana kardus keluyu Lek an-an kabeh Bu nggih Baleni ana kardus kelu aja-aja golekkan sing maringi disayang pe sing gak maringi bolone setane ngomong dhewe sing maringi disayang pangeran sing gak maringi koncone ayo selawatan sholatullah ha kuwi gatul rasulillah sholatullah habibillah sholatullah Kaum muslimin muslimat monggo sami enggal tobat zaman wis akhir nggih embur ati gatekno Kaum muslimin muslimat monggo sami enggal tobat patos ilmu kang manfaat kanggo sangu ing akhirat sholatullah ala Taha rasulillah salamullah ala yasin sholatullah maca Quran ditambahi, maca selawat diakei. Ini yang ngarang angel lho. Maca Quran ditambahi, donga selawat diakei, istighfarina insya Allah ati suci. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah campun wis telas kok. Ya wis kok. Campun Bu. Campun. Raja kaya bondo donya duit akeh tanah. Enak karek nerusno. Raja kaya bondo donya duit akeh tanah, mati ora ana sing di kecoba amal kang sampurna. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin billah. Salatullah omah gedong makrom. Moh gak semangat mosok kok malah medeni wong. Dilagokne ngono lho Bu. Ben enak dirungokno ning ati. Makrom. Ngono ku no kuping yo enak no ati yo trenyes-trenyes. Nang kowe kok magrem. Baleni, omah gedong makrom. Mas-masane pating bojo ayu moblong, ditinggal mati. Nek ayu dipek wong, nek elek ya digondol gerandong. Ayo selawat aja guyon. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah. Moga-moga manfaat maslahah barokah fitini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min عنده تفرقا معصوما. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعنيك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nyuwun ngapunten sedaya lebetan khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.